cerita kita tak semanis dongeng. Atau bagai drama sinetron cengeng. Kau bukan artisku, bukan pujangga. Namun kisah ini sangat berharga. Hingga rambutmu memutih, hingga perutku membuncit, hati ini takkan pernah tua. Kita memang bukan pasangan sempurna. Bukankah Tuhan mengirimmu untuk melengkapiku? Aku sambil berdendam, berpegang tangan saat senja datang. Senyumanmu membuat nyali ciut. Jangan bersedih, kau jelek jika cemberut. Kita memang bukan pasangan sempurna. Bukankah Tuhan mengirimmu untuk melengkapiku? Aku tidak perlu punya segalanya selama kau baik-baik saja. Hingga kulitmu keriput, hingga ragaku tak lagi kuat. Hati ini takkan pernah tua. Kita memang bukan pasangan sempurna. Bukankah Tuhan mengirimmu untuk melengkapiku? Hidupkan baik-baik saja.